menyesali, sebab tak mampu memahami, sulit membaca isyaratmu, kata-katamu penuh arti. Lidahku bagai api menghanguskan harapanmu, ada air jernih mengalir dari dua matamu, mengalirlah air hidup, bawa aku ke samudra. Di hatimu ada telaga, di diriku mengalir bencana. Oh ya, pertengkaran demi pertengkaran, ketegangan demi ketegangan, penyesalan demi penyesalan, menyimpan rahasia. Ketenangan, aku masih mencari lembah ketenangan jiwa. Mengalirlah air hidup, bawa aku ke samudra. Ada telaga, di diriku mengalir bencana. Oh ya, pertengkaran demi pertengkaran, ketegangan demi ketegangan, penyesalan demi penyesalan, menyimpan prahara. Mengalirlah air hidup, bawa aku ke samudra. Di hatimu ada telaga, di diriku mengalir bencana. Oh ya, pertengkaran demi pertengkaran, ketegangan demi ketegangan, penyesalan demi penyesalan, menyimpan prahara.